Cepat sekolah ya, Ara. Nanti mama jemput ya, nak. Senengnya lihat Ara semangat sekolahnya dan selalu energik gitu. Ibunya Doni. Kasih resepnya dong, Bu Ara. Biar Doni juga bisa selalu sehat dan energik kayak Ara. Saya resepnya mudah. Nyiapin makanan sehat dan setiap hari konsumsi madu enak stick. Madu apa itu, Bu? Saya selalu sedia madu enak stick plus vitamin C. Ara suka banget karena ada 4 rasa seperti anggur, leci, jeruk, dan original. Terus cara konsumsinya gimana? Ara biasanya minum langsung atau biasanya diolesin ke roti buat bekal di sekolah. Dan yang paling disukai bisa dibuat jadi es madu. Caranya tinggal tuang 2 madu enak stick di gelas, campur dengan air, dan ditambah es batu. Tinggal pilih saja mau rasa apa. Udah sehat, seger, enak lagi. Harganya pasti mahal tuh. Satu box isi 20 stick dan cuma Rp1.000 per sticknya, Bu. Wah, terjangkau banget. Bisa dibawa kemana-mana juga ya, Bu? Jelas dong. Madu enak stick plus vitamin C, sehat itu enak. Madu enak stick plus vitamin C dengan 4 varian rasa, sehat itu enak.